Terima kasih matur suwun. Konco-konco yang punya Widoro Kandang Padi Jawa Tengah Indonesia memang gentleman jagonya rukun. Langsung saja tak panggilkan artis yang punya kawasan Purwodadi men. Ada Ratna Andika masih bersama Yu Permata. Haruskah aku kasih Daurang. Terima kasih yang punya depan ya, dari Raja Sawerna, dari konco-konco kawula muda Widoro Kandang, matur suwun.